الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari ini hari istimewa kita berkumpul. Kita belajar salah satunya dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam punya seorang anak yang namanya Ismail. Perjalanan memiliki seorang anak yang namanya Ismail adalah perjalanan sebuah doa. Bagaimana disebut di dalam surah As-Saffat, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku ngetrek ke Allah, aku jalan ke Allah, sayahdin supaya dia memberikan petunjuk untukku. Salah satu petunjuk adalah supaya dia bisa punya anak turunan. Qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Dan kemudian dapatlah Ismail alaihi wasallam. Di kemudian hari ketika Ismail sudah bisa diajak lari, perintah Allah turun untuk meminta ulang Nabi Ismail agar diserahkan kepada Allah, disembelih. Ini perintah-perintah yang enggak enteng ini. Ya, kalau kita bawa kepada malam hari ini, kira-kira kita dari enggak punya kerjaan kita minta sampai kemudian punya kerjaan itu. Setelah punya kerjaan, ternyata Allah meminta hasilnya. Nah, jangankan pekerjaannya, hasilnya aja kita udah pelit. Apalagi kalau kemudian pekerjaannya diambil sama Allah. Ketika pekerjaannya diambil, oh, banyak orang tidak bersyukur. Ketika orang gak punya usaha, dia berdoa supaya pengen punya usaha, supaya bisa punya usaha. Setelah punya usaha, dia mendadak menjadi orang yang pelit. Bayangkan, Allah hanya minta hasil, gak minta usahanya. Karena itu ada orang-orang yang kemudian diminta usahanya oleh Allah. Apa? Dengan jalan ketipu, kebakaran, diambil. Itu kan sebenarnya seperti Allah meminta pengorbanan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita memulai bisnis. Ya, dikaitkan dengan korban. Waalaikumsalam. Biar rapi itu. Udah, bagi-bagiin semua. Ada yang disimpan di rumah nggak? Hah? Ya, ada kan, kita kebagian juga. Kebagian juga, iya. Ya. Oh, masih bau ya? Masih bau. Ini saya udah pakai parfum. Oh, udah. Mereknya kambing. Tapi rame tadi pas. Rame. Sapi, motong kambing. Kambing. Saya nyampak dulu pas nanti ya. Siap, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Rumah kita hari ini rame lagi. Rame. Yang ini ibu-ibu dari mana, Bu? Kemayoran. Dari Kemayoran. Wah, nggak suka ngetrek kan, Ibu, ya? Oh, iya. Kalau yang ini... dari teman-teman sekolah bisnis wisata hati. Iya benar, subhanallah. Luar biasa, pakai batik keren-keren, kayak rapat RW, Pak. Kan lebaran. Oh iya, lebaran. Lebaran. Dan mencintai kebudayaan Indonesia, Pak. Iya. Tema hari ini kita berbisnis, Pak Ustaz. Iya, betul. Mulai bisnis. Mm-mm. Nah, kalau hubungannya sama hari raya kurban, kalau bisnis kan kita bisa patungan, Pak Ustaz. Mm. Kalau kurban kita boleh patungan nggak? Boleh. Boleh? Boleh, sebagai pendidikan boleh. Misalnya belum mampu nih duitnya beli kambing, patungan dulu gitu. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Patungan usaha. Ini patungan korban, boleh deh. Boleh. Boleh. Tapi ntar kan niatnya untuk satu orang, Pak Ustaz. Udahlah, Pak, boleh dah. Boleh aja buat melatih, Pak Ustaz. Pelajaran melatih, betul. Nah, bisnis, ngomong-ngomong tentang bisnis, bintang tamu kita juga seorang pebisnis. Awalnya profesional, Pak Ustaz. Dia seorang akuntan, tapi akhirnya dia bisa memulai bisnis dan sukses. Kita minta kunci-kuncinya. Kita undang Pak Ustadz ya. Siap. Ini dia Mas Dedi Nurdiawan. Kursiannya kosong. Oh, iya. Ente di situ. Wah, nggak enak, Pak Ustadz. Apa-apa, kaki ente panjangan dikit. Oh, iya. Oh, masalahnya itu, Pak Ustadz? Nggak, kaki ente kagak napa kalau di situ. Oh, iya. Nah, kakinya panjangan dikit. Cucu, ntar saya infakin kaki saya dikit, Pak Ustadz. Udah, gue sini aja. Enakan sini. Iya. Gimana, Pak Dedi, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Apa yang dulu usahanya? Usahanya kerja dulu ya. Iya, awalnya akuntan. Ya, pasti dia. Betul, Ustaz. Nah, akuntan. Biasanya kan, Ustaz, kalau dari profesional masuk ke pebisnis, orang kan agak-agak ragu karena akuntannya biasa ngitung untung rugi perusahaan orang. Biasanya orang memulainya tuh jadi takut. Nah, bisa berbagi tips enggak? Ya, betul. Pas sebagai akuntan kita tahu betul tuh seluk-beluk perusahaan itu. Kita tahu bayar gajinya berapa. Kita tahu tuh biaya-biaya yang overhead, nah segala macam tuh kita tahu persis. Jadi waktu kita seorang akuntan tuh kadang memulai bisnis, jadi kalau nanti saya bayar gaji segede itu gimana ya? Mikir dia dua banyak kali. Mikirnya. Betul. Apalagi nanti urusan pajak, Ustaz. Urusan apa, biaya-biaya yang tak terduga. Ini kan akuntan ini tahu semua dalam-dalam. Terus akhirnya bisa berani memulai. Ya. Apa motivasinya, Mas Didi? Saya melihat sih ilmu ini kan sebenarnya semacam pisau bermata dua ya. Di satu sisi kadang kita itu semakin tahu semakin ragu. Tapi di sisi lain seperti Ustadz sering bilang, harusnya itu yang berilmu ini semakin powerful, harusnya makin yakin. Jadi kemudian saya melihat, oh ini kayaknya kita butuh kejernihan nih. Kejernihan supaya dengan ilmu ini kita tahu sebenarnya apa sih misi kita nih. Gitu. Nah sebenarnya saya sendiri sih kemudian melihat dunia akuntansi ini dari sudut pandang internal. Jadi kan biasanya ini Ustaz, kalau seorang pengusaha melihat opportunity di eksternal. Nah saya sendiri pada waktu itu memulai itu melihat, oh saya punya strength sebagai seorang akuntan. Kekuatan. Nah, punya kekuatan sebagai seorang akuntan. Terjemahin, banyak nenek-nenek. Siap, Ustaz. Strength apa? Terus tadi marah-marah. Strength, terus pisau bermata dua. Dia ke pasar, Pak, saya beli pisau yang bermata dua, Pak. Nah, tahan dulu Mas Edi. Masih belum terungkap apa rahasianya bagaimana kita bisa memulai bisnis di saat kita mulai ragu. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Kan yang di depan saya ini mahasiswa saya ya, di sekolah bisnis di Sata Hati. Jadi saya ada satu cerita sedikit sebelum nanti lanjut ke Kang Deddy, Den. Ya. Jadi ada seorang office boy datang. Office boy datang, kemudian dia bilang sama saya gini, Ustaz, saya mau usaha. Terus apa ya yang harus saya persiapkan itu? Sebab saya nggak punya tabungan. Saya bilang sama dia gini, kalau ngandelin tabungan, nanti tabungan jadi Tuhan. Jangan ngandelin tabungan, kalau lo berhenti tabungan lo hilang, hilang juga tuh semuanya. Jangan ngandelin proyek. Terus saya tanya waktu itu sama si OB ini, kamu ada duit? Begitu ditanya ada duit, dia merenyi-merenyi tuh. Sebab biasanya saya kalau nanya duit kan terus sedekah. Dia bawaannya gimana gitu. Ada start gitu. Ada berapa? Ada 200 ribu. Oke. Dia sama istri waktu itu datang. Berapa per hari biaya pengeluaran untuk makan? Dia bilang, saya sih gak terlalu muluk ya Sat, 20 ribu juga udah hidup. Oke, itu berarti udah 10 hari loh ente. Itu sudah bisa bertahan 10 hari. Ya sudah, bismillah aja saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 10 hari itu, kuota makan 10 hari. Selama 10 hari itu ente doa, sholat malam, doa gitu. Kalau hari ke-11 nih kalau gak dapat duit, gak bisa makan. Ya Allah tolongin gitu. Itu hari ke-11 insya Allah puasa. Ya, karena kan habis 10 hari. Enggak, biasanya Allah suka uji begitu. Hari ke-12 baru gitu muncul. Nah ternyata Den, kan Deddy ini hitung-hitungannya. Kan balik ke hitung-hitungan sebenarnya. Jadi ketika diajak ngitung lagi, ternyata si OB ini punya 10 juta. Dari mana itu Pak? TV-nya jual. Kulkasnya jual. Cincin kawin jual. Semua dihitung, bet! 10 juta. Terus saya bilang, apa yang teraguin setelah dapat 10 juta? Nah, disinilah kemudian keraguan para calon pebisnis itulah masa depan. Padahal pemilik masa depan itu murni, mutlak, cuman Allah. Kebanyakan udah punya 10 juta juga begini, tapi ntar gimana? Aduh, mikirin ntar gimana? Ntar itu nomor 17. 10 juta kalau 20 ribu per hari, itu kan bisa berapa bulan? Mungkin bisa 2 tahun. Subhanallah. Nah, kembali ke Kang Deddy itu, udah tahu hitung-hitungannya jadi gimana kan gitu ya? Benar. Mau cerita itu kan tadi ya? Iya benar. Gimana Kang Deddy? Ya, jadi hitung-hitungan tadi ini akhirnya ilmu akuntansi saya ini saya pakai menghitung tadi Kang Deddy, opportunity dan strength. Kesempatan dan kekuatan. Kekuatan. Nah saya melihat ternyata saya punya kekuatan. Saya punya ilmu akuntansi dan berbagai ilmu yang mengikuti, karena ilmu akuntansi itu diikuti sama ilmu manajemen keuangan, kemudian ilmu bisnis, proses bisnis itu gimana. Nah, waktu saya yang ada strength ini, tadi saya bilang juga kekuatan. Kita, kekuatan. Setelah melihat kekuatan ini, kita perlu nih satu fase yang saya sebutlah sebagai kejernihan gitu. Kejernihan. Kadang kita itu ada satu fase yang kemudian kita melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kita lihat. Kalau sebelumnya saya melihat, oh gimana ya memanfaatkan ilmu saya ini supaya diterima di tempat kerja A, di tempat kerja B. Tapi pada satu titik tiba-tiba kemudian mendapatkan satu ilham atau apa namanya, Ustaz? Isyarat. Isyarat yang kemudian kayaknya saya harus berguna lebih banyak ke banyak lebih orang nih, Ustaz. Nah, terus barulah terbuka gitu, yang tadinya tidak memiliki alternatif untuk masuk ke entrepreneurship. Akhirnya terjun. Nah, bidang apa yang pertama di? Jadi karena kekuatan saya ini akuntansi tadi, yeah. Jadi saya jualan jasa akuntansi, gitu. Jadi yang paling dekat, yang paling saya punyai, jadi saya ngamen istilahnya. Siapa yang mau dibikinin laporan keuangan? Jadi siapa yang mau? Akuntan. Seperti konsultan itu. Lebih ya? Konsultan. Subhan. Wow. Masih banyak yang disimpan dia. Masih banyak. Kita juga masih ada tamu nih, Pak. Ya. Ini namanya sering kita baca di buku anak SD. Namanya Mas Budi. Oh iya. Kan ini Budi, ini Ibu Budi. Entar enggak ganti-ganti ya. Nah, ini juga kisahnya luar biasa. Dia pernah terdampar juga di kapal mafia di Malaysia. Masya Allah. Wih, luar biasa. Kita undang, ini dia Mas Budi. Iya. Cerita-cerita sebelum jadi pengusahanya mantap ya. Wih, luar biasa, iya. Keren. Kita mau dengar itu dulu deh. Ah, silakan. Mau dengar yang kedampar itu, apa ceritanya? Silakan Mas Budi. Jadi dulu saya 15 tahun yang lalu, ya 14 tahun yang lalu, saya sudah bekerja di perusahaan, waktu itu perusahaan multinasional lah. Jadi saya sebagai drafter waktu itu. Jadi itu saya gambar bangunan ya waktu itu. Khusus piping dan mekanikal lah saya waktu itu. Teman-teman saya di kampung rata-rata kerjanya pelaut, Ustaz. Jadi dia di kapal-kapal pesiar, di kerja-kerja di kapal gitu. Gajinya 1000 US. Berarti kan 15 juta tuh. Nah, disitulah manusia tidak bersyukur. Saya waktu tidak bersyukur. Pengen keluar juga. Teman saya gajinya udah 15 juta. Akhirnya ngikut. Berhenti saya, berhenti dah katanya. Balik ke Jakarta, bikin paspor, semua, mumpulah semua. Ikut belayar. Ikut belayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah terdampar di Malaysia. Kapalnya katanya kapal. Jadi saya terdampar di Mas di kapal apa mafia. Ya? Mafia. Jadi mafianya bukan tembak-tembakan gitu. Oh, jadi iya. Kapal ini bawa kayu balak. Jadi kayu-kayu bulat gitu. Dan kita kerjanya diikat suruh turun suruh ikutin kayu itu. Saya bilang, saya kemarin kerja depan komputer. Sekarang jadi begini, megang kayu gede-gede, nggak nyambung banget lah gitu kan. Dan nggak nyaman karena ilegal. Saya bilang ini nggak benar, soalnya baik, tahan dulu. Karena nanti pemirsa biar dengar cerita gimana nanti terjun. Ya. Ini paspornya ditahan. Paspor ditahan. Tapi dia udah pengen pulang. Nanti terjun nih. Nah itu kan pakai doa juga nih. Nanti menarik. Bentar. Biar aja dulu yang melewat silakan lewat. Mahal-mahal gimana mainnya nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat deh. Ini Kal, gua baru beli. Ini inden dari Amerika. Gadget namanya. Gadget. 7 juta Kal, bayangin. Barang mahal. Bisa ngapain aja nih, Frik? Bisa ngeliat-ngeliat. Wah, pokoknya banyak Kal, sini menunya. Cakep deh. Cakep. Keluarga bisa nih. Ya, Kal. Lu kan yang ngajarin gua. Sholat, tahajud, duha, sedekah. Itu yang kudu menunjuk sorok kan ginian. Finali. Ada juga kendaraan kita menuju sorga. Ya ada. Kurban. Lu gak kurban? Ini gue beliin ginian duitnya 7 juta. Ini penyakit nih, penyakit manusia. Sekarang gak punya duit nih buat kurban nih. Ya habis buat beli ginian. Ini jual, Pri. Berapa duit? 1,5 juta. Ruginya banyak banget, Kal. Ini gue bayarin beli kambing aja ya. Gimana? Bertukar sama kambing? Iya. Yeah. Iya deh, boleh deh kalau begitu dah. Jadi ya? Emang tanggal berapa sih? 6. Ya Allah. Yaudah, gue cari kambing dulu. Gimana? Mau gak? Deal. Deal ya? Deal lah. Sip dah, cakap setengah, sudah setengah. Sudah setengah, tukar kami. Cakap ya? Pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Gak ada artinya mau 7 juta kan? Gak ada artinya. Beliin. Beli. Dan 1 juta setengah. Oke. Iya. Sip. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapri Pak Ustadz ya. Emang benar gitu. Orang beli jajet mahal bisa. 7 juta. Giliran beli sapi gak bisa. Nah, kita lanjut lagi. Jadi saya berdua waktu itu. Berdua saya sama teman. Iya. Di kapal itu berdua. Jadi kita dikirim itu berdua. Kita kan kontrak mestinya 10 bulan tuh kontraknya. Jadi jam 8 pagi tuh teman saya naik. Put, gila nih kapal begini katanya. Kita gak usah 10 bulan ya. 6 bulan aja. Oke, siap. Ikut aja. Ikut aja Jack, pokoknya lo turun kerja dah gitu. Jam 9 dia naik. Kayaknya gak bisa deh kerja gini, gue digantung-gantung di kren katanya. 3 bulan aja ya katanya. Oke, kita turun lagi. Kerja, iya. Gitu. Naik lagi dia. Jadi terakhir jam 1 siang dia bilang, lo mau ikut saya pulang hari ini, pulang. Enggak, lo tinggal sendiri. Gue udah gila nih kerja di kapal begini. Akhirnya kita pulang tuh. Jam 1 siang saya ngadep di bridge. Jadi bridge itu di kapal tuh kan ada tuh tempat kapten-kapten itu. Saya bilang, Cap, saya mau pulang ya. Paspor saya mana? Tidak ada katanya. Enggak ada kata paspor kamu sini. Paspor kamu di kantor sana, di Sibu waktu itu. Sibu itu sarangnya kucing lagi. Saya bilang, kok bisa begitu? Kita belajar gak pegang paspor nih. Saya bilang itu, wah udah tambah gak bener nih saya bilang. Pulang gak bawa duit ini. Serupiah pun gak ada emang duit waktu itu. Saya dianyuan kapal, di ujungnya kapal Titanic gitu. Saya bilang, ya Allah pulangkan saya ke Jakarta. Habis itu saya akan terima berapapun gaji saya. Saya bilang. Lompat itu. Terus teman saya bilang, wut siap katanya. Ayo saya bilang. Jadi kita punya handuk begini ya, handuk begini. Terus ada kapal, ya kapal rakyat situ lah. Saya lompat ke situ. Ke kapal yang itu? Iya. Bilang, Paci, saya mau ke sini nih. Dia bilang, ini jauh katanya. Saya bilang, ongkosnya habis berapa? Dia bilang, oh dari sini ke situ, ya kurang lebih 70-80 ringgit. Wah, makin gak nyampe lagi nih, saya bilang. Dia cuma 50 ringgit. Dia. Masih terdampar tuh, Ustaz. Wah. Gak tahu nih di mana lagi. Jadi saya gak megang paspor, uang saya habis. Habis. Intinya itu doa gitu ya. Rangkaian doanya, Pak Ustaz. Habis. Oh, di... Memang pada ini yang saya suka. Jadi kondisi-kondisi, salah satu kondisi yang paling saya suka adalah kondisi seperti ini. Ini pelajaran ya. Akhirnya nyampe tuh Pontianak. Akhirnya saya nyampe lah di Pontianak, terus saya ke Jakarta. Dengan satu kunci, terus berdoa ya? Terus saya. Saya sampai, saya kuas lagi 2x3. Saya doa lagi, ya Allah. Berikanlah kerjaan saya, berapa saya terima. Besok kerja. Saya langsung lama diterima. Gaji cuma 2x WMR. Saya jalanin aja. Masih nyebut cuma lagi. Tapi sekarang bisa sukses dan luar biasa. Nanti kita terusin lagi. Kita ada tamu lagi. Nah, kita ada tamu juga. Ya. Ini seorang public figure, Pak Ustadz. Iya. Lebaran nih lagi banyak tamu. Iya, teman saya juga, Pak Ustadz. Mungkin dia sudah terjun ke dunia bisnis. Kenapa PD? Mungkin karena namanya belakangnya ada untungnya. Dia yakin akan selamat. Oh, Ari Untung. Iya, ini dia Ari Untung. Untung terus. Kita harus memulainya dengan mengucap bismillah. Maka yakinilah kawan, semua bisa mencari berkah. Paling ngobrol. Saya ngobrol bilangin toko mau ditutup. Kita lori indoor. Itu pintu, Ri. Padahal tadi ketemu di musola mana? Cuman enggak tahu dia kalau mau ke rumah. Ini ya, ya, ente mau ngomong. Ente kalau di musola agak beda wajahnya. Oh gitu. Jadi, sehat, Ri. Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz. Tadi mau kurban, kambingnya hilang, Pak Ustaz. Enggak taunya dicariin mau dipotong marah di sini. Oh, Masya Allah. Panjang ini Pak Ustaz. Enggak pasti panjangan. Langgaran nih hari raya nih. Hari Minggu Pak Ustaz. Hari Minggu kira hari untung. Senin sekarang. Tambah ngawur. Hari lagi bisnis juga Pak Ustaz. Tiga langsung bisnis. Wah, saya tahu Pak. Yang keluar. Yang pertama PH. PH. Yang kedua IO. Terus satu lagi penambangan pasir. Harus. Keren. Jangan disebut nanti jadi ria. Yang kencang. Ini. Bagus Ustaz. Enggak, itu bisnisnya hamba Allah yang namanya Ari. Nanti ria lagi. Kalau hamba Allah namanya enggak usah sebutin. Oh iya, makanya. Sebenarnya bisnis ini gara-gara siapa tau gak? Apa? Aneh ini dikit-dikit ngefans juga sama Ustadz. Wih. Buku Ustadz, doa-doa bisnis, warnanya biru muda, aneh simpen di rumah. Oh, aneh baca. Apa? Simpen. Aneh berdebu, udah bersihin. Baru sekarang ada kesempatan ketemu Ustadz, makanya dateng. Subhanallah. Aneh ada spidol tadi, mana? Ada. Mau tanda-tangan. Oh, ada tanda lahir, Ustadz. Eh, gimana tuh langsung bisnis? Awalnya gimana? Kata Ustadz juga, orang muslim harus kaya katanya. Begitu ya. Oke, bagaimana kita bisa beribadah yang baik kalau nggak tambah kaya kan? Gimana kita bisa nolong orang kalau nggak kaya? Makanya ikutin Pak Ustadz nih. Katanya kalau setiap kita bekerja itu kan sama aja kayak kita jihad buat keluarga gitu kan. Karena Allah ya udah, jadi ketika kita jalanin bisnis, apa yang kita bisa lah gitu. Alhamdulillah lah, karena anak udah dua juga. Ini baru satu. Ya bini atau aja. Bagi-bagi cerita ya, gimana bisa tiga bis, terutama yang terakhir yang pusat yang penggalian itu. Iya, nama pasir. Pasir-pasir, wah, di comberan bos. Ntar kita akan ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di chatting deh nih. Alhamdulillah pemirsa, tadi kita mendengar dari Mas Ari Untung, dia punya doa-doa yang kemudian bisa mengatakan beliau punya tiga usaha. Saya tuh punya cerita sedikit ya. Ada orang yang doanya tuh enggak serius gitu loh. Dia cuma ngomong begini sama Allah. Saya pengen banget nih naik Hummer gitu. Pengen banget naik Hummer. Sesimpel itu. Sesimpel ya? Itu gitu. Tiba-tiba dia ke rumah seorang kawan yang punya Hummer, mau ke bandara. Sopirnya enggak datang. Terus dia bilang, "Eh, lu bisa enggak nyetir?" "Bisa. Lu nih nyetir mobil Hummer." "Bisa." Begitu disetirin dia bilang, takjub tuh dia. Gila ya, padahal cuma ngomongnya gitu doang tuh. Nggak pakai sholawat, ya nggak pakai sholat, nggak pakai apa. Cuma ngomong, saya pengen naik Hummer nih, enak banget. Dia sepanjang jalan ketawa gitu. Ternyata dikabulin juga gitu. Sampai di bandara, dibagi duit lagi. Apa kata teman saya ini, nanti lo jemput gue lagi ya 3 hari. Ini buat ongkos lo. Subhanallah. Terus dia bilang ke saya, Ustaz, saya pengen doain dia mati, gak enak katanya. Jadi gak balik-balik. Tapi saya, dia bener nih omongan dia. Tapi saya luar biasa tuh. Saya cuman, apalagi yang Ustaz bilang, kalau doa terus-terusan, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari, ngatain, bang! Jangan doa, ya Allah, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen punya usaha, pasti dikabul. Kayak kisah bapak kita ini kan. Pindahannya gimana tuh pindahannya? Ya Ustaz. Sambil saya ngambil air, Ustaz. Ya ambil apa? Aneh, kopi susu ya? Strawberry. Ah, ribet dah tuh. Tidak. Ini duitnya. Oh, iya. Ini apa punya? Gak usah pakai duit, saya sampai toko, saya doang. Gua liatin, awas. Gimana, Bang? Iya, Ustaz. Jadi, menarik waktu pindah itu, Ustaz. Dari pekerjaan, kemudian entrepreneurship. Itu... kita kan dulu selalu bilangnya nabung dulu nih kerja, nabung dulu nih kerja. Tapi ujung-ujungnya pas mau, wah kayaknya mau jadi pengusaha nih, tabungan habis juga kan? Habis juga ya? Habis juga. Nah, jadi semua bisa jadi pengusaha. Oh, yang nggak punya modal gimana? Ternyata bisa. Yang nggak punya jaringan gimana? Ternyata bisa. Karena semua Ustadz ngajarin, semua itu punya akses ke Allah. Yang memiliki semua modal, yang memiliki semua peluang. Jaringan, yang memiliki semua peluang. Kemudian saya berpikir, kan satu-satunya akses ke Allah, doa. Jadi nyambung banget ketika kemudian... Salah satu akses. Dari doa. Doa dah tuh ngetrai. Doa, betul. Akhirnya jadi deh. Mas Budi. Halo. Saya dulu waktu masih bujang doanya gini, ya Allah. Saya 25 tahun pengen menikah. Umur 25 tahun pengen menikah. Saya 24 tahun sudah menikah. Lebih cepat. Terus udah menikah, saya tinggal di rumah mertua, saya bilang, "Ya Allah, belikan saya rumah, saya pengen tinggal rumah sendiri." Serius. Itu aja saya doa saya. Begitu aja. 2 tahun lagi saya punya rumah sendiri. Setelah saya punya rumah, saya doa, "Ya Allah, saya enggak mau kerja, saya pengen usaha." 35 tahun saya enggak mau kerja sama orang. Saya 32 tahun sudah punya ini sendiri. Subhanallah. Di usaha pun saya begitu. Ya Allah, saya enggak mau ngontrak ini bengkel saya. Saya pengen punya sendiri. Beli juga. Saya beli 500 meter. 500 penuh lagi. Ya Allah, udah penuh nih 1000 meter dong. Saya beli 1000 meter. Subhanallah. Udah penuh ya Allah 1000 meter. Sekarang 7000 meter sudah. Bos baja saya. Subhanallah. coba pemirsa, ya pemirsa semua yang ada di rumah dan hadirin, coba tangannya gini. Tangan gini. Oke. Terus gini. Nah, minta enggak tangan yang bisa digoyangin? Enggak kan? Tapi tangannya bisa digoyangin. Enggak minta aja kita dikasih. Sekarang pegang kuping. Kuping pegang, semua pegang kuping. Oke, tarik. Tai bener. Agak kencang tariknya. Oh, minta enggak kuping yang nempel? Sakit. Minta enggak kuping yang nempel? Enggak pernah kan? Enggak, kita enggak minta aja Allah kasih. Allah kasih loh. Coba sekarang giniin. Palanya kanan kiri, kanan kiri. Bisa enggak kita minta sama Allah pala yang bisa digerakin ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri? Enggak kan? Tapi dikasih, apalagi kalau kita minta. Seperti yang hari ini kita mau minta rahasianya. Iya, ya. Bisa aja. Tambang pasir. Sama Pak Ustaz. Kupingnya lepas. ada. Oh, hidung emang mirip kuping. Yang pertama apa nih? Dari tiga bisnis yang pertama apa sih? Pertama dulu belajar PH. Kecil-kecilan awalnya dulu. Kemudian pelan-pelan gitu ya, sejak sering MC off air, belajar juga ini gimana ya caranya. Buat ternyata menyelenggarakan acara tuh bisa juga. Akhirnya belajar juga bikin event organizer. Apalagi ketika sekarang main ini, main apa? Hasil bumi ibaratnya. Itu nggak ada yang tahu kan, yang di dalam isinya cuma Allah yang tahu. Ada apa enggak ada apa ketika enggak. Kita ambil nggak ada, udah alatnya udah dimasukin semua, wah rugi nih bisa gitu kan. Untuk intinya di dalam sini yang tahu siapa ya, yang di atas. Mau dipakai mesin apa aja juga tetap aja yang kuncinya yang di atas. Jadi ibaratnya ya, menurut saya sih, saya begitu tergantung sama Allah gitu kalau saya. Iya benar, itu juga ada. Pernah ada satu pedagang dia ngelihat temennya tuh laku gitu. Jadi ada dua toko, yang satu ini laku gitu, yang satu ini gak laku. Alih-alih dia iri, syirik, dengki, dia malah tersenyum dan dia berdoa. Ini ceritanya ke istri saya, orang ini cerita ke istri saya. Curhat dia, ya Allah makasih sudah menghadiahkan aku tetangga yang laku. Coba kalau sama-sama gak laku, kita main catur gitu. Bener loh, takdir Allah ternyata pembeli tetap banyak. Akhirnya dia jual aksesoris. Akhirnya sih pembeli yang apa sih penjual yang laku ini beli sama yang tidak laku. Lah harganya naik. Belinya 2.000 apa 3.000, dia jualnya 32.000, 34.000. Jadi untungnya beli 4 lipat. Jadi ikhlas gitu. Jadi finally itu akhirnya ketika seseorang gitu tetap gantung lagi ke Allah, tetap gantung lagi dan terus bersyukur, Allah akan beri lebih banyak lagi. Oke, bisa terpuruk pun masih ada yang bisa disyukuri, Pak. Iya betul, supaya Masya Allah, subhanallah. Okay. Nanti di segmen kelima, satu segmen terakhir. Pas. Pegangin dong. Pegangin bentar. Oke, okay, segmen terakhir kita masih ada doa bareng. Jangan kemana, tetap di chatting dengan dia. Alhamdulillah masih bersama saya, Yusuf Mansur, ada Denny, ada Mas Ari Untung Pasir, ada Mas Dedi. Mas Dedi. Terus ada Haji Mas Budi ya. Saya ingin mengingatkan kepada pemirsa semua, ada orang-orang yang berlaku kemudian konyol. Dia kerja langsung rem, set, kemudian usaha. Insya Allah babak belur, ya, karena bidangnya beda, dunianya berbeda, harus tetap siap-siap. Siap apanya? Siap ilmu. Tetap. Ari tadi memulai IO, dia udah berkecimpung sana, cipung sini, jadi MC segala macam, set, jadi IO. Kira-kira begitu. Nah, sebagai tips buat para pekerja, misalkan yang pada pengen usaha, nomor satu, cari ilmunya. Ilmunya cari, mulai belajar, mulai ini, mulai itu gitu ya. Yang kedua, persiapannya bukan persiapan mulai nabung untuk hari dimana diputuskan nanti berhenti, tidak. Tapi tabungan yang paling penting, persiapan yang paling penting adalah persiapan sholat malam. Jadi tembak nih, saya mau 40 hari deh coba sholat malam nih. Nanti hari ke-41 baru saya nara, kira-kira gitu. Atau malah di-tracking satu tahun, nanti tahun kedua baru kemudian kita ancang-ancang keluar. Jadi jangan main langsung begitu saja. Yang ketiga, doa yang tiada henti dan terus menerus. Saya mencatat sekurang-kurangnya 7 waktu, ya, setelah habis sholat fardu berjamaah, kemudian setelah habis sholat duha, dan setelah tahajud. Minta terus sama Allah. Apa yang pengen diminta? Minta terus, insya Allah. Bahkan seorang ibu, ya, seorang ibu rumah tangga, itu tetap saja bisa punya sesuatu jikalau dia kemudian berdoa. Kan doanya begini ya, ya Allah, mudah-mudahan suami saya gitu kan ya, suami saya mudah-mudahan pulang bisa bawa rezeki gitu kan. Tambahin dikit, saya juga dong, mudah-mudahan bisa bawa duit, bisa ngasih duit. Karena Allah akan memberi apa yang kita juga minta. Gitu deh. Itu dia. Jadi kalau buat saudara-saudara kita, pemirsa di rumah juga yang pengen memulai bisnis, jangan ragu dan selalu berdoa. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Budi, Mas Dedi, dan Mas Ari Untung. Kuping yang lepas sekarang gantian. Oke, Pak Ustadz. Di hari ke-12 nih, Pak Ustadz. Ya udah nggak keras ya, udah doa bareng nih udah 12 episode kali ya. Kita, iya. Kalau di WH pagi tuh udah 30-an ya. 30-an. Kita nih sampai 40-an, Pak Ustadz. 40 episode kita akan berdoa bareng. Pemirsa, mari kita berdoa. Saya sebelum berdoa mengingatkan juga kepada diri saya dan teman-teman semua, bahwa tatkala berhasil, Allah pasti akan datang meminta bagian kita, meminta bagian dia. Mana? Kira-kira begitu. Nah, jangan sampai ditagih. Jangan sampai Allah keburu datang, nanti kita kerepotan. Jadi sebelum Allah datang, kita udah nyambut Allah, udah mana nih Allah, saya mau ngasih nih gitu. Jangan sampai Allah ngambil duluan, repot. Seperti Nabi Ibrahim, serahkan dulu pada Allah. Insya Allah Allah akan gantikan. Ismail kan diganti tuh sama Allah dengan kambing gibas. Lalu akhirnya punya adik namanya Ishak. Ada pertambahan di sana. Pemirsa, ini doa episode yang ke-12. Saya percaya pemirsa berdoa sepenuh hati. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa pemirsa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mas Ari, sebagaimana yang sudah berlangsung, Pak Budi, Pak Dedi, dan seluruh mahasiswa mahasiswi Sekolah Bisnis Wisata Hati dan ibu-ibu dari Kemayoran, saya hanya mengaminkan doa pemirsa semua yang berdoa, kita aminkan. Jadi ini istilahnya doa bareng lewat Antv. Bismillah, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Selawat pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli. Allahumma salli. Silakan pemirsa berdoa. Saya aminkan dari sini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di antara hamba-hambamu yang hadir di sini, ya Allah, pengen panjang umurnya. Kau beri panjang umur dan kau beri tambahan bonus ketaatan, kesalehan. Enaknya di bawah ibadah, dia punya badan. Ada yang minta jodohnya, berikan dia punya jodoh yang saleh-saleh. Ada yang pengen punya anak keturunan, ya Allah. Saya aminkan di sini bersama para malaikat-Mu, ya Allah, agar mereka yang pengen punya anak diberikan anak keturunan. Ada yang punya hutang, ya Allah. Lagi pusing, lagi sesak dia punya napas, jadi berat dia punya pundak, ya Allah. Bebaskan dia punya hutang, ya Allah. Bayarin. Jadiin dia jagoan, ya Allah, kemudian hari yang bisa bagi-bagiin duit kepada mereka semua yang berhutang. Ada yang pengen kerjaan, ya Allah, bagi bukan cuma kerjaan, tapi kerjaan yang barokah, yang halal, yang banyak rezekinya, juga banyak waktu untuk keluarga. Ada yang pengen usaha seperti sebagian kawan-kawan sekolah bisnis ini, ya Allah, berikan usaha yang bisa membuat dia bertambah syukurnya, bertambah ibadahnya, bertambah ketawaduannya kepada Engkau yang Maha Agung. Ada yang susah sholat subuhnya. Lebaran-lebaran juga gak bangun sholat subuh. Bangunin dia, ya Allah. Kalau bisa sebelum subuh udah dibangunin. 3:30, jam 3. Jadiin hambamu yang soleh, yang bisa sujud di tengah malam. Ada yang berat banget buat sholat ke masjid. Lalu dia berdoa pada hari ini supaya enteng ke masjid. Kabulin, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi seluruh doa semua kawan-kawan yang saya aminkan dari sini, diaminkan juga oleh malaikat. Termasuk ada yang minta sehat apa segala macamnya, minta anak yang soleh-soleh, minta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, minta usaha yang selamat, minta pekerjaan juga yang selamat. Dan Kau semua berikan, ya Allah, dan Kau berikan bonus kematian yang husnul khatimah, wafat yang husnul khatimah, kuburan yang menjadi surganya di dunia ini, dan kemudian padang mahsyar yang menghisab yang enteng masuk surga bersama para nabimu, ya Allah, terutama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang haji mudah-mudahan pada terima Engkau, ya Allah, ibadah hajinya dan pulang ke tanah air dalam keadaan yang sehat selamat, membawa haji yang mabrur. Yang belum haji bisa haji ke Baitul Haram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Mudah-mudahan doa kita diijabah, ya Pak Ustaz. Siap, amin. Dan kita masih terus berdoa sepanjang chatting dengan YM sampai nanti kira-kira 28 lagi, Pak Ustadz, ya? 28 sampai 40. Oke, kita ucapkan mau yang berkah. Terima kasih buat tamu-tamu kita, Mas Ari Untung, Mas Budi Untung dan Mas Dedi Untung. Yusuf Untung. Iya, karena semuanya pakai para pengusaha, Pak Ustaz. Yang daripada dekat Yusuf Jagur. Iya, iya, benar-benar. Saya Dedi Untung dan Bapak Yusuf Untung. Iya. Yusuf Jagur aja, Bang. Yusuf Jagur. Yusuf Mansur mau pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto Alkit and Friend.